بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم عليه الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin seluruhnya yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sakit jadi sembuh, kemudian bersama-sama yang sehat, awet sehatnya, panjang umurnya, mudah segala urusan hidupnya, berlimpah dan barokah rezekinya, dan husnul khatimah akhirnya. Amin Allahumma amin. Banyak SMS yang masuk ke saya, Habib kok gak datang, Habib kok gak datang, Habib kok gak datang. Bukan gak datang, memang saya dikasih jadwal lumayan banyak. Kebetulan jadwalnya itu masuknya terlambat. Jadi saya udah menyusun jadwal di majelis-majelis di berbagai kota di Indonesia ya, sebelum datang jadwal dari RRC. Nah kalau jadwal malam hari ini lolos gitu ya. Ya jadwalnya lolos. Saya waktu beberapa minggu yang lalu saya ada di Malang juga, tapi memang jadwalnya itu masuknya sebelum ya, sebelum jauh hari sebelum bulan Maulid. Dari dulu kalau saya bulan Maulid memang ditugaskan keliling untuk menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saya enggak datang, memang jadwalnya diundang tapi tidak saya jawab iya gitu ya, karena sudah ada jadwal yang ada. Jadi RJ ngundang, Habibnya nolak. Nolaknya memang karena jadwalnya sudah penuh. Ya, biar diluruskan, biar gak jadi fitnah, nanti dikira Habib Novel gak mau ke RJ gitu ya. Dan yang ngundang sudah mengundang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini ada gerakan teroris lagi ya, ya di Jakarta. Gak apa-apalah, itu orang-orang gak benar, jangan khawatir, bangsa kita ini bangsa besar kok. Bangsa kita ini bangsa besar, bangsa yang luar biasa, insyaallah tidak mempengaruhi ekonomi maupun mental bangsa Indonesia. Insyaallah demikian ya. Dan semoga berkat majelis maulid yang seperti ini, seluruh anak-anak bangsa yang terpengaruh gerakan-gerakan seperti itu segera tersadarkan dan kembali kepada jalan yang benar. Dan yang memang masih bersegeras untuk seperti itu, semoga segera dapat dituntaskan oleh TNI dan Polri, dan bangsa kita menjadi aman, tentram, makmur, tidak ada gangguan-gangguan yang seperti itu lagi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Islam itu memberikan keamanan. Islam itu memberikan keamanan. Islam itu memberikan kenyamanan. Makanya dikatakan oleh Rasul, al-muslimu, yang namanya muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Jenengan atau saya atau kita baru betul-betul bisa memproklamirkan dirinya sebagai muslim sejati, bukan muslim KTP. Ya, muslim sejati, bukan muslim KTP. Meskipun dia sudah sholat, belum bisa memproklamirkan dirinya sebagai muslim yang sejati. Meskipun dia sudah puasa, belum bisa memproklamirkan dirinya sebagai muslim yang sejati. Meskipun dia hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, belum bisa memproklamirkan dirinya sebagai Muslim sejati, karena yang mendapatkan stempel Muslim sejati bukan orang-orang yang sekedar sudah melaksanakan sholat lima waktu, menjalankan kewajiban puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, mengeluarkan zakat, atau melakukan berbagai ibadah yang lain, semisal satu hari baca Al-Quran 20 juz, atau bahkan satu hari sekali khatam Al-Quran. Orang-orang tersebut oleh Nabi belum dikasih stempel Muslim. Yang dikasih stempel Muslim oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang Muslim adalah yang mana seluruh umat Islam tanpa kecuali, man salimal muslimuna, seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, maupun yang belum terlahir, maupun yang belum terlahir, selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Makanya ketika seseorang lisannya tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang lain, lisannya tidak bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain, lisannya tidak bisa memberikan ketentraman kepada orang lain, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan Muslim yang hakiki, Muslim yang sebenar-benar Muslim. Karena itulah orang-orang yang rajin menggunakan lisannya untuk mengganggu Muslim yang lain mendapatkan dosa yang tidak kecil, tetapi dosanya besarnya luar biasa. Contoh yang namanya ghibah namimah. Ya, yang namanya ghibah namimah. Orang yang menggunjing, orang yang mengadu domba antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dalam riwayat yang lain min thalathin zina. Yang namanya orang menggunjing, ngerasani, ngomongkan kejelekan orang lain di belakangnya tanpa pengetahuan orang tersebut, maka orang ini oleh Rasul dosanya dia menggunjing disamakan dengan berbuat zina sekali, bahkan di riwayat yang lain sama dengan 30 kali berbuat zina. Perbuatannya kecil tapi dosanya besar. Kenapa? Kenapa orang berbuat kecil dikasih dosa yang lebih besar dari dosa perbuatan yang besar? Zina itu dikatakan zina, zina dikatakan zina jika terjadi hubungan di luar nikah. Zina itu pun dibagi dua, ada yang hukumannya cambuk dan diusir, ada yang dihukum mati dengan hukuman rajam. Yang belum menikah dicambuk dan kemudian diusir dari tempat tinggalnya selama setahun. Kemudian yang sudah menikah, tidak ada kata maaf, tidak ada kata ampun terbukti, maka dihukum mati dengan hukuman rajam. Artinya hukuman zina itu kan kerasnya luar biasa. Tapi Rasul mengatakan untuk orang yang lisannya memperbincangkan keburukan Muslim yang lain, maka orang ini dosanya lebih berat. Artinya hukumannya di akhirat lebih besar daripada orang-orang yang berbuat zina, bahkan sampai 30 kali lebih berat daripada orang-orang yang zina. Kenapa seperti itu? Gitu ya. Aneh atau enggak aneh ini? Aneh kan? Nah, sebab orang yang menggunjing orang lain, dia telah menodai kehormatan seorang Muslim. Dia telah merusak nyamannya Muslim. Dia telah membuat Muslim itu gak tenang. Dia membuat Muslim itu tidak nyaman. Sedangkan Rasul diutus untuk menciptakan assalam, keselamatan, kenyamanan, ketenangan. Dan Rasul pun oleh Allah dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud penebar kasih sayang untuk alam semesta. Alam semesta itu muslim maupun non muslim, yang beriman maupun yang menentang, semuanya dapat rahmat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita umat Islam diajarkan untuk memberikan kenyamanan, ketenangan dalam hubungan bertetangga. Rasul tidak mengatakan tetanggamu cuma satu, dia yang seagama dengan kamu maka dia tetanggamu. Rasul enggak pernah ngomong seperti itu. Rasul menyatakan kalau ada tetangga itu adalah seorang non muslim, maka dia merupakan tetanggamu dan dia mendapatkan hak sebagai tetangga. Kalau ada tetangga itu adalah seorang yang muslim, maka dia adalah tetanggamu dan dia mendapatkan dua hak sebagai tetangga dan sebagai saudara muslim. Kalau tetangga itu adalah tetanggamu dan dia seorang muslim dan dia kerabatmu, maka dia mendapatkan tiga hak. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai seorang anggota kerabat. Artinya, kalau ada seseorang yang hidup bertetangga, orang itu non muslim, maka harus kita bersabar kepadanya, harus kita sayangi dia. Kalau sakit ya harus dijenguk, kalau dia wafat ya kita mengucapkan bela sungkawa. Dan itu yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah punya pembantu seorang Yahudi, dan Yahudi ini kebetulan tetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembantunya ini sakit, Rasul menjenguknya dan Rasul pun mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan izin Allah Ta'ala, hidayah pun datang, maka Yahudi anak ini pun masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah tentang orang-orang soleh, bagaimana hidupnya dengan tetangganya. Karena itu, kalau ada orang yang menciptakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakdamaian, ketidakrahmatan, maka Rasul yang menyatakan dia bukan seorang muslim dalam hakikat muslim yang sebenar-benarnya. Inilah muslimun, inilah orang-orang Islam yang duduk bersolawat, duduk untuk saling cari ilmu, duduk untuk saling sayang menyayangi dan saling mengasihi. Tidak pernah melihat non muslim itu sebagai musuh. Justru non muslim itu adalah saudara-saudara yang perlu diselamatkan, yang perlu didakwahi, yang perlu dijelaskan. Ini loh Islam, ini loh ajaran Allah, ini loh ajaran Rasulullah, sehingga mereka mengerti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjual dagangan ini kalau pembelinya dimusuhin? Bagaimana kita akan menjual dagangan kita kalau pembunuhnya kita bantai, pembelinya kita bantai, pembelinya kita hajar, pembelinya kita maki, pembelinya kita hina? Siapa yang mau beli dagangan kita? Dulu Pulau Jawa ini, Pulau Jawa, mayoritas tuh nyembahnya berhala, nyembahnya pohon, nyembahnya gunung, nyembahnya sapi, nyembahnya sungai, nyembahnya sawah. Ketika para ulama masuk ke negeri ini, tidak ada yang mengkafir-kafirkan, tidak ada yang menyesat-nyesatkan. Mereka-mereka yang nyembah seperti itu, justru para ulama ini menebarkan senyum, ulama ini berderma, sehingga umat yang ada di negeri ini berubah dari penyembah berhala menjadi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pembukaan dari saya menyikapi teror yang terjadi tadi pagi ya. Nah, jadi kalau betul muslim, maka kamu membuat muslim yang lain selamat, membuat muslim yang lain tenang, membuat muslim yang lainnya nyaman. Tetapi muslim di negeri ini menjadi tidak nyaman karena ulahmu. Bagaimana engkau bisa katakan dirimu muslim yang baik? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita akan belajar bareng. Judulnya tetap sama, aku ora mudeng. Sebab saya enggak pernah ngerti mau ngomong apa. Tadi juga asal keluar. Mudah-mudahan nanti yang keluar barokah dan manfaat. Boleh saya nanya? Pengen selamat atau enggak selamat? Pengen. Ibu-ibu pengen selamat atau enggak selamat? Semua pengen selamat. Tolong dijawab jujur. Boleh ya? Jujur bersama-sama. Sholat kita udah baik atau masih banyak ngelamun? Sholatnya banyak berjamaah atau kurang berjamaah? Puasa sunnahnya udah banyak atau hampir gak ada? Sodakohnya tadi yang disemangati banyak-banyak sodakoh. Sodakohnya udah sering atau jarang-jarang? Kalau Jumatan sodakohnya 100 ribu, 50 ribu, atau 5 ribu, atau 1000? Ajib ini namanya apalah, survei ya, survei. Jujur. Kalau kepada pasangan hidup bisa bercanda atau jarang bercanda? Kalau kepada pasangan orang lain mudah bercanda atau susah bercanda? Survei dulu. Halo. Kalau kepada anak sering enggak setiap hari kepada anak guyon, itik-itikan dan lain sebagainya, atau dalam satu bulan mungkin cuma hitungannya 5 jari? Ada yang bilang 2 jari, ada yang 3 jari. Lanjut ya. Saya tanya aja dulu, survei. Ini kan bertanya pada orang-orang yang pengen selamat, betul ya? Bertanya pada orang-orang yang pengen selamat. Kalau kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, tiap hari sudah cium tangan atau belum? Oke, udah, surveinya cukup. Ada orang kepada pasangan hidupnya jarang bercanda. Dengan orang lain lebih mudah bercanda. Ada orang salaman kepada orang tuanya nunggu mungkin seminggu atau sebulan atau bahkan setahun sekali. Ada orang sholatnya hampir semuanya melamun dan jarang berjamaah. Kalau sedekah masih jarang dan sedikit, terus dia bilang aku pengen selamat. Orang ini sadar atau ngelamun? Sadar atau ngelamun? Siapa yang lagi ngelamun? Semua. Kita-kita ini ngelamun. Kita-kita ini ngelamun. Makanya pada malam hari ini saya pengen ngasih satu amalan yang gampang lah insya Allah, yang udah sering saya sampaikan dan saya ajarkan. Tapi memang saya satu bulan ini misinya pengen membuat masyarakat kembali sadar tentang yang satu ini. Tentang yang satu ini, jenengan, saya, kita semua tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak mendapat ridhonya Allah subhanahu. Meskipun sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, zikirnya hebat, sedekahnya hebat, amal ibadahnya hebat, maka pintu surga akan ditutup kalau tidak dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang nanya, Habib, sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, zikirnya hebat, sedekahnya hebat, bagaimana dia tidak mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Yang ngomong bukan saya. Qala Allahu ta'ala fi haditsil qudsi, dalam sebuah hadits qudsi Allah ta'ala mewahyukan, Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit, wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayh fa ana anhu radhin, au kama qala Allahu ta'ala, barang siapa berada di pagi hari bisa membuat aku rela, bisa membuat aku puas, bisa membuat aku ridha. Allah yang ngomong. Subuh-subuh, pagi-pagi, duha-duha, bisa membuat Allah ridha, bisa membuat Allah senang. Malam dia ikut RC, pulang dari RC ngaji, selesai ngaji tidur setengah jam, selesai tidur setengah jam dia tahajud, selesai tahajud dia istighfar sampai subuh, kemudian pergi ke masjid, qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, baca zikir, baca wirid, subuh berjamaah, wirid sampai matahari terbit, naik seujung tombak, sholat sunnah isyraq, kemudian dia pulang ke rumah, dia sholat duha. Allah senang atau enggak senang? Insyaallah Allah ridha atau enggak ridha? Murdian li, kata Allah, udah buat aku ridha. Tapi sayang. Pagi itu wa muskhitan liwalidayhi, dia membuat marah kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Membuat orang tuanya marah. Meskipun alasannya kecil. Diajak nemenin bapaknya ngobrol enggak mau, ngantuk, Pak, tinggal tidur. Bapaknya marah. Anak dari malam enggak kelihatan. Pagi kelihatan, diajak ngobrol minum kopi sama bapaknya aja kok enggak mau. Marah nih bapaknya. Wa musqitan liwalidayhi fa ana an khusahit, kata Allah Ta'ala, aku benci kepada dia. Saya mau nanya, ini hadis kan kita dengar udah mungkin ribuan kali ya. Tapi coba dijawab jujur, jawab jujur ya. Saya ini survei kemana-mana, saya melakukan penelitian. Hadis ini kalau didengar oleh kita, seakan-akan ini seperti ah mosok ya, masa sih gitu kan ya? Ada seperti bisikan begitu kan? Ah masa sih, masa sampai seperti itu? Masa orang udah ibadah begitu, cuman begitu aja sama orang tuanya, kok sampai Allah nggak ridho, kok sampai Allah marah? Masa sih? Bukankah orangnya bangun masjid, orangnya bangun pesantren, orangnya bangun musola, oh orangnya itu sedekah Al-Quran sekian ribu, orangnya begini, masa dia sama orang tuanya begitu aja sekali kok Allah marah? Masa sih? Pernah kan terpikir seperti itu? Pernah atau enggak pernah? Ya, itulah setan. Setan berusaha membuat kita tidak mempercayai ucapan Allah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, boleh saya ngulangi dikit? Boleh. Saya mau nanya ya. Mau nanya. Sekali lagi ya, sholat kita udah baik atau belum? Puasa kita udah baik atau belum? Zikir kita udah baik atau belum? Oke. Coba lihat Sayyidina Al-Qamah. Ingat-ingat kisah saya tentang Al-Qamah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang luar biasa. Sholatnya pasti baik. Kenapa? Berjamaah di Masjid Nabawi, imamnya Kanjeng Nabi. Kira-kira baik atau enggak baik itu? Udah berjamaah di Masjid Nabawi, imamnya Kanjeng Nabi. Yang kedua, Al-Qamah kalau jihad-jihadnya bareng Kanjeng Nabi. Kalau makan di luar berjamaah, makannya berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Kalau pengajian begini, bukan dengan saya, bukan dengan Bib Drahman, bukan dengan Gus Rofiq, bukan, tapi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang sholatnya bersama Kanjeng Nabi, jihadnya dengan Kanjeng Nabi, ngajinya dengan Kanjeng Nabi, jalannya pergi bareng Kanjeng Nabi, belajarnya dengan Kanjeng Nabi, ibadahnya luar biasa atau biasa? Dibandingkan kita bisa enggak? Enggak bisa atau? Meskipun jenengan saya, kita sholat tiap hari di Masjid Nabawi, enggak mungkin bisa ngejer. Karena imam yang ada ini enggak ada yang cetok. Mau Habib Drahman, mau saya, mau Gus Rofiq, mau Habib Taufik, enggak ada yang cetok nih. Ini imam-imam enggak cetok semua ini. Mohon maaf. Ini imam-imam enggak jelas semua. Karena kalau sholat belum tentu diterima sama Allah Ta'ala, makanya enggak jelas. Yang jelas imam diterima itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun seorang habib atau kiai ngimami belum tentu diterima, enggak gampang amal itu diterima, enggak gampang. Jangan dikira gampang nanti dulu. Ya, meskipun kita harus husnudzon, insyaallah diterima, tapi aturan Allah itu ketat. Allah itu semuanya serba sistematis. Coba kita lihat betapa sayangnya Allah kepada manusia. Allah bisa saja semena-mena, tapi Allah enggak mau semena-mena. Allah kasih malaikat raqib dan atid, mencatat di kanan, mencatat di kiri, dan catatan itu terbukukan. Makanya nanti ada yang siapa menerima catatan di dengan tangan kanannya, ada yang menerima catatan dengan tangan kirinya. Apakah selesai dengan catatan malaikat? Tidak. Allah masih mengkonfirmasi langsung, betul enggak catatannya malaikatku ini? Apakah tanggal sekian, jam sekian, engkau begini wahai hambaku? Betul atau tidak? Tanggal sekian, jam sekian, apakah engkau begini wahai hambaku? Betul atau tidak? Masih ditanya oleh Allah, one by one, satu demi satu. Itu namanya yaumal hisab, nanti hari perhitungan amal. Karena Allah tidak mau mendzalimi satu hambanya pun. Dan Allah yang maha tahu, malaikat yang sangat jujur, dan tidak mungkin malaikat itu nulis yang salah. Allah pun masih memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman, memberikan jaminan, aku tidak akan asal percaya pada catatan malaikatku saat dia menyatakan kemaksiatanmu, maka aku pun akan bertanya satu per satu, betul atau tidak. Coba bayangkan nih, Allah ini sayang gak sama kita nih? Sayangnya luar biasa. Makanya untuk amal yang bisa sampai ke langit, kalau dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali rahimahullah, nanti ada satu hadis di kitab tersebut, hadis yang sangat menakutkan tentang amal soleh. Amal ini kalau naik ke langit, di langit pertama gak langsung diterima. Ada malaikat khusus yang jaga pintu langit pertama. Malaikat ini punya detektor anti tidak ikhlas. Detektor anti tidak ikhlas. Oleh malaikat dicek nih amal. Gak ikhlas ini. Uncalna ini lempar kepada pelakunya. Malaikat yang dari langit bumi ini naik ke langit pertama ditolak. Ini maaf nih, ini gak bisa dibawa naik ke atas ini. Lemparkan pada pelakunya, gak ikhlas ini. Karena malaikat itu kalau bawa amal soleh senang diangkat ke langit. Datang lagi malaikat rombongan bawa amal soleh RJ. Masya Allah. Ya, amal soleh RJ, anggotanya. Ada jamaah RJ ini. Ikhlas atau gak ikhlas ini? Di amal soleh, naik ke langit pertama, lolos. Naik ke langit kedua, malaikat langit kedua ini mesin detektornya lebih hebat. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Malaikat yang langit kedua ilmunya lebih banyak dari malaikat langit pertama. Begitulah sunnatullah. Allah tidak buat malaikat ilmunya sama, enggak. Biar orang ngerti. Ilmu itu ada tingkatannya. Orang alim ada yang lebih alim, orang soleh ada yang lebih soleh. Makanya Allah tidak membuat langsung masuk sampai langit ketujuh. Ikhlas, enggak. Langit pertama ikhlas, langit kedua diteliti sama malaikat, enggak ikhlas dia. Dilemparkan lagi, dikembalikan pada pelakunya. Nanti ada yang lolos sampai langit kedua, naik ke langit ketiga. Langit ketiga lolos, naik langit keempat. Empat lolos, naik langit kelima. Ada yang sampai langit ketujuh sudah hampir lolos. Ternyata diteliti malaikat langit ketujuh tidak lolos. Dilemparkan lagi kepada pelakunya. Ada amal yang lolos lewat tujuh langit. Sehingga seluruh malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Malaikat ini semua ngangkat amal ini menghadap pimpinan malaikat, yaitu malaikat Jibril, Malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, Malaikat Jibril, ini amal ikhlas lillahi ta'ala. Senang seluruh malaikat. Kenapa? Karena akan membawa ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sama Malaikat Jibril dites. Malaikat Jibril mengatakan, kalian semua tolong bawa amal ini balik. Amal ini tidak ikhlas. Ngeri atau enggak ngeri? Sampai akhirnya ada satu amal yang diterima Malaikat Jibril. Cek langsung oleh Malaikat Jibril, ikhlas, lolos, dibawa ngadep kepada Allah. Senang Malaikat Jibril bawa amal ini. Tapi begitu di hadapan Allah Ta'ala, Allah katakan, lemparkan kepada pelakunya, dia inginkan amal ini bukan untuk aku, dia tidak ikhlas. Terus dados pripun? Lah, ayo. Sudah imamnya enggak cetho, makmumnya enggak cetho, sholatnya juga enggak cetho, zikir wiridnya enggak cetho, ngajinya enggak cetho, sodakonya enggak cetho, ikhlasnya enggak cetho. Puyeng atau enggak puyeng? Puyeng kan? Puyeng. Alhamdulillah Allah ngasih kita jalan yang gampang. Al-Qamah itu sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, karena dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mau meninggal dunia kan susah syahadat. Susah syahadat. Suruh ngucap, gak bisa ngucap. Sampai Rasulullah sendiri yang datang nalqin, dituntun sama Rasulullah, ucapkan. Ini kisah ini dibawakan oleh banyak ulama. Kalau dari kalangan habaib, coba baca kalamnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf rahimahullah, yang wafatnya ya sekitar seratusan tahun yang lalu, 90 sampai 100 tahun yang lalu. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf bawakan kisah ini, bagaimana Rasulullah sampai nuntun, ditalkin oleh Kanjeng Nabi, Al-Qamah geleng kepala. Ini sahabat yang luar biasa loh ya, geleng kepala, gak bisa ngucap ya Rasulullah. Ngomong lain bisa, suruh ngucap la ilaha illallah, gak bisa. Saya mau nanya, kalau ada orang dituntun Kanjeng Nabi, setan berani dekat atau lari? Jangankan kok Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar itu dikatakan oleh Rasul, la usalaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar, au kama qala sallam. Kalau Sayyidina Umar ini lewat di satu kampung, setan yang ada di kampung itu ngungsi, ngajak teman-temannya, ojo lewat kene, pindah-pindah, ono Umar. Ngajak pindah itu setannya. Kenapa? Karena takut terbakar oleh nur imannya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Setan enggak berani dekat kalau udah Rasulullah yang nuntun. Tapi kenapa? Dituntun Rasul kok masih enggak bisa ngucap? Berarti bukan setan yang nahan. Yang bungkem memang Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa dibungkem Allah? Singkat cerita, kita mau udah ngerti kan ceritanya, sampai Al-Qamah mau dibakar ya, mau dibakar, baru ibunya memaafkan. Setelah ibunya memaafkan, baru Al-Qamah bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggal dengan husnul khatimah, keras la ilaha illallah, meninggal dunia. Pantes sahabat amalnya bagus, dapat ridho ibunya, selesai masalah. Nah, terus yang buat ibunya marah apa? Ternyata ibunya itu marah karena Al-Qamah suatu hari dimasakkan oleh ibunya, di hari itu juga dimasakkan oleh istrinya. Al-Qamah makan masakan yang dimasakkan istrinya dulu, baru makan masakan yang dimasakkan oleh ibunya. Ibunya sakit hati, tidak ridho kepada anaknya. Ibunya sakit hati, alasan yang seperti ini diiyakan oleh Allah, aku juga tidak ridho. Paham maksudnya? Aku makan genah toh, ini bagus toh. Ibunya ya dimakan masakannya, istrinya juga dimakan. Tapi dia mengutamakan masakan istrinya dulu pagi itu, cuman sekali loh. Pagi itu mengutamakan sarapan istrinya dulu, baru tempat ibunya. Ibunya sakit hati. Sakit hati ibunya ini diiyakan oleh Allah, karena Allah udah janji, siapa yang membuat orang tuanya murka, aku murka sama dia. Ini ngeri atau gak ngeri ini? Ngeri ya? Sebetulnya gak ngeri, kalau kita mikir sebaliknya, siapa membuat orang tuanya seneng, Allah seneng sama dia. Selesai kan? Tinggal kita buat seneng orang tua kita kan beres masalah. Nah khusus orang tua ini kalau kita bisa buat senang, kalau kita bisa buat senang, apalagi minta doa, laki-laki doanya saya, doanya para habaib, doanya para kiai, itu doa yang belum jelas. Memang kita disuruh husnudzon, suruh minta doa sama orang-orang yang dipandang punya kesolehan, orang-orang yang dipandang punya kebaikan, muslim yang lain, mukmin yang lain, husnudzon minta doa, betul. Kita husnudzon disuruh minta doa, tapi kita yang doa itu sadar, doa kita ini belum jelas. Kenapa belum jelas? Jangan tersinggung, dalilnya sangat jelas. Rasul pernah lewat di satu padang sahara, ada orang doa sampai nangis-nangis. Rasul mengatakan, "Anna yustajabulah." Dari mana doanya bisa diterima Allah? Makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Siapa di antara kita yang gak pernah kena haram? Siapa di antara kita yang gak pernah kena haram? Bohong dalam jual beli, haram rezekinya. Berdusta dalam jual beli, haram rezekinya. Menutupi aib barangnya akan dijual, haram rezekinya. Siapa di antara kita yang gak pernah begitu? Coba dicek masing-masing. Belum lagi kita hidup dengan aturan negeri ini yang belum sepenuhnya islami. Mulai dari aturan PDAM, mulai dari aturan PLN. PLN itu kalau kita masih pakai begengser, tanya Pak Agus nih, ada Pak Agus nih. Kalau kita pakai begengser ya, begengser, belum pakai pulsa, belum pakai pulsa. Begengser itu kan jelas aturannya, bayarnya di belakang, bulan depan. Artinya itu jual beli kita dengan PLN. PLN menjual listrik, kita membeli listrik. Cuman kita bayarnya nanti setelah pakai satu bulan. Itu namanya jual beli sistem hutang. Sedangkan teken kontraknya kalau terlambat didenda. Kalau didenda, kalau terlambat terus sekian bulan gak bisa bayar, dicopot. Ya kan, dicopot, dicabut itu listriknya. Tanya sama ulama manapun, jawabannya jual beli seperti ini dengan kontrak yang jelas seperti ini, ini sistem yang ribawi. Jadi listriknya listrik riba. Kalau ngaji dengan listrik yang seperti itu, ngajinya dengan listrik riba. Kalau sholat dengan listrik yang seperti itu, sholatnya dengan listrik riba. Kalau nyedot air pakai alat penyedot, alat penyedotnya listriknya dengan listrik seperti itu, maka airnya mengandung riba. Kalau masak nasi pakai rice cooker dengan mesin rice cooker listriknya seperti itu, nasinya mengandung riba. Kalau mandi nyedot airnya seperti itu, wudhu bla bla bla bla, semuanya mengandung riba. Ngeri atau enggak ngeri? Kalau PDAM pasti udah, PDAM belum ada tokennya itu. Kalau listrik pakai pulsa kan bayar di depannya, itu halalan toyiban. Tapi kalau yang satu belum. Memang sistemnya masih seperti itu. Kemudian yang kedua, PDAM, perusahaan daerah air minum, itu bayarnya di belakang. Kalau terlambat bayar di denda, enggak bayar dicabut. Maka ini sistemnya juga ribawi. Jadi airnya airi riba, minumnya minum airi riba. Bagaimana doanya bisa kabul? Anna yustajabulah. Dari mana bisa diterima? Jenengan mumet napa mboten mumet? Makanya saya katakan, kita-kita di sini nih, walaupun habib, walaupun kiai, sehebat apapun, masih tanda tanya, belum ceto. Ya insya Allah diterima, tapi ya harus ada rasa khaufnya. Makanya kan disuruh minta doa dari orang lain, moga-moga doa dia lebih kabul. Kan seperti itu. Meskipun kalau kita doa harus yakin doa kita kabul, tapi kan ya setiap apa sedia stok. Eh, menawa enggak kabul kan ada yang doanya kok kabul. Tapi ada satu manusia yang doanya itu diterima Allah. Jangankan kok dia makan haram, meskipun dia kafir, doanya diterima sama Allah. Spesial enggak ini? Meskipun dia hidupnya dengan maling, hidupnya mencuri, hidupnya melacur, hidupnya mabuk 24 jam mabuk. Ngeri atau enggak ngeri? Hidupnya tiap hari melacur, dosa besar. Atau bahkan dia tidak mau percaya kepada Allah, enggak iman kepada Allah, benci kepada Rasul Muhammad SAW. Kafir. Wa in kana kafiran. Kalau orang ini namanya bapak, namanya ibu, mendoakan anaknya meskipun dia itu mintanya bukan kepada Allah, dia kafir kok, gak iman sama Allah. Dalam sebuah riwayat yang pernah disampaikan Habib Salim bin Abdullah Asyadari dalam ceramahnya, wa in kana kafiran, meskipun riwayatnya lemah. Doanya bapak dan ibu untuk anaknya, meskipun bapak ibunya kafir, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau udah dengar begini, terus jenengan pengen apa? Halo? Ini pada diem, tidur, ngantuk, atau bingung? Bingung apa? Mau saya kasih tahu, ojo mikir. Kenapa masih nekat nih? Mikir, makanya jadi bingung. Makanya gak usah pikir, tapi langsung aksi. Langsung beraksi. Gak usah gak akan mikir, tapi nanti pulang dari sini, atau bahkan masih ada di sini, kalau memang pegang handphone dan orang tuanya pegang handphone, kirim SMS, bu, pak, sepurone ingkang kata, tolong maafkan anakmu, tolong maafkan putramu. Ini kalau doanya orang tua itu naik ke langit pertama, malaikat gak meriksa. Gak diperiksa malaikat, mau ikhlas, mau kotor, enggak. Karena ada judulnya, doa orang tua. Malaikat langsung bukakan pintu. Bapak sing donga ki, buka. Langsung. Karena ada perintah otoritas langsung dari langit, dari Allah Ta'ala. Pokoknya kalau bapak ibu doa buat anaknya, jangan kamu periksa, langsung loloskan. Langit kedua langsung dibuka, lolos. Langit ketiga, lolos. Langit keempat, lolos. Malaikat Jibril, doa orang tua. Gak lihat kafir, muslim, asi au muti, langsung dibawa ke Allah. Ya Allah, doa orang tua, Allah bilang kabul. Makanya hati-hati sama orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ngomong begini termasuk nyemangati Gus Rofi ini. Ya, nyemangati ini. Ayahnya ini kan bina majlis ini kan luar biasa. Jadi kalau pengen bahagia dunia akhirat, terus gak usah mikir ini ya nih, udah mikir ini aja. Udah cetoh gitu ya, mikir majelis ini saja. Dan orang yang membantu anak bekti sama orang tua, yaitu nanti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya itu saya yakin mesti bangga loh, anaknya duduk di sini. Mesti bangganya luar biasa. Ibunya pasti di rumah seneng nih, anaknya bisa duduk di sini. Lah kita kalau bisa bantu nih, satu ajalah. Saya enggak ngomong RJ keseluruhan, bantu anak ini bisa bekti sama orang tuanya, derajat kita tingginya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bantu anak ini bukan cuma bekti sama orang tuanya, melanjutkan perjuangan orang tuanya. Bektinya anak ini dengan menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tuanya. Siapa yang disayangi oleh bapaknya, siapa yang dekat dengan bapaknya, siapa yang biasa disambangi bapaknya, siapa yang dulu baik dengan bapaknya, semua disambangi, itu bektinya anak pada orang tua. Termasuk bekti kepada kakaknya bapaknya, adiknya bapaknya, kakaknya ibunya, adiknya ibunya. Itu tingkat bekti kita kepada orang tua kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, renungan, bu, saya mau ngasih ultimatum kepada bapak-bapak, ibu jangan tersinggung ya. Bapak-bapak, kalau Anda punya istri Anda kok mencegah Anda, menghalang-halangi Anda menyenangkan orang tua Anda, tolong segera cari istri yang baru. Betul langsung nih, betul. Kalau ada istri menghalang-halangi suami membahagiakan orang tuanya, segera cari istri yang baru. Yang lama jadikan barang antik. Karena istri model begitu layak dibegitukan. Layak dibegitukan. Kenapa? Karena dia akan nyeret suaminya ke neraka kalau suaminya nurut. Dan para suami, eling-eling, kalau sampai bapak-bapak tidak bisa membuat istri bapak-bapak bekti kepada orang tuanya, alias mertua bapak, bapak gak bisa membuat istri bekti pada mertuaan bapak, bapak menghalangi istri main ke rumah orang tuanya, bapak menjauhkan istri dari orang tuanya, ingat, laknat Allah untukmu. Kapokmu kapan? Kenapa? Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Dan orang tua suami itu ada empat. Ayahnya, ibunya, bapak mertuanya, dan ibu mertuanya. Sekarang banyak suami yang mentang-mentang mengatakan, aku wong lanang, aku bojomu, nurut ambek aku, awas dolan ning mbokmu. Ini suami model begini, Allah mengatakan ojo dikai rahmat model ini. Ada. Suami yang baik mendekatkan istri kepada orang tuanya. Dan orang tua itu jimat yang luar biasa. Mohon maaf, surga di bawah telapak kaki ibu. Sekarang saya mau nanya, kalau jenengan dikasih barang, jenengan bilang terima kasih, jenengan letakkan di bawah atau di atas? Terima kasih diciumi, kadang ditaruh di atas kepala kan, tanda penghormatan, betul kan? Mahkota diletakkan di atas kepala. Semua yang mulia letaknya di atas kepala. Saya mau nanya, nah kenapa Rasul meletakkan surga, tempat yang termulia, kenapa ditaruh di bawah kaki untuk diinjak-injak? Ayo. Betul atau betul? Surga itu mulia atau enggak mulia? Kalau mulia mestinya surga di mana? Di atas kepala ibu, betul kan ya? Surga di atas kepala ibu, mestinya begitu kan? Tapi Rasul enggak ngomong begitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maknanya apa? Banyak maknanya. Di antaranya, Rasul ingin mengatakan, ibumu itu lebih mulia dari surga. Ibumu lebih mulia dari surga. Jangan gara-gara kamu cari surga, kamu sengsarakan ibumu. Ada kan anak begitu? Cari surga. Gayanya cari surga. Mau berangkat pengajian, ibunya ngomong, ojo nak, kancanono aku nak, tulung kancanono aku nak, nekat minggat pengajian. Itu bukan berangkat pengajian judulnya, minggat pengajian. Karena dia lari meninggalkan orang tuanya. Jangan dikira dapat surga, enggak. Surga ini gak naik gini nak, gak ada surgamu di sini, gak ada. Di mana? Di ida-ida ibumu. Tidak-tidak ibumu surganya. Mau surga, datangi ibumu, rendahkan dirimu, siap diidak-idak, jadikan dirimu hina di hadapan orang tua, surga untukmu. Kalau masih punya rasa lebih hebat dari ibu, lebih mulia dari ibu, dijamin susah dapat surganya Allah Ta'ala. Beripun, udah cukup dikamplenginya? Atau perlu ditambah lagi? Lihat jam dulu. Ya, jangan khawatir kok. Saya baru ngomong 50 menit. Hampir-hampir. Ya, sekitar 40 menit. Kan jatahnya 1 jam. Lebih dikit gak apa-apa. Ya, jatahnya 1 jam. Lebih dikit gak jadi masalah. Jadi ini orang tua, ini pusaka kita yang luar biasa. Makanya saya tuh hidup gak patek bingung. Kenapa? Alhamdulillah. Saya itu termasuk anak yang disayang sama orang tua saya, bejo. Alhamdulillah tak syukurin ya. Disayang sama ibu saya, disayang sama bapak saya, bejo. Habib kok tahu disayang? Oh, saya pernah nanya kok. Saya pernah nanya, "Bah, tolong doakan begini, Bah." Jawabannya sepele. "Kau enggak usah bingung. Kalau malam tuh bapakmu enggak pernah tidur, cuman doakan kamu." Saya dalam hati ngomong, "Yes." Sementara jenengan kalau malam sering tidak tidur, tapi belas dongakan anaknya enggak pernah. Betul atau betul? Bangun, bangun, melek, melek, zikir, zikir, wirid, wirid, anaknya tidak didoakan. Betul atau betul? Betul atau betul? Iya, berarti saya bejo atau enggak bejo? Bejo. Saya kalau bangun subuh itu ya, begitu lihat ayah saya langsung ngucap, mau kopi, diladeni, mau kopi, saya mantuk, ya. Karena saya tahu, kalau saya mantuk, ayah saya seneng buatkan kopi untuk saya, dan saya seneng dibuatkan kopi oleh ayah saya, timbang kopi buatan saya atau istri saya. Kenapa? Berkahnya lebih banyak buatan orang tua, mesti didongani. Didoakan. Seperti itu. Nah ini orang tua ini jimat. Makanya gak usah ngurus orang lain dulu. Bapak ibunya dulu. Mesti surga. Udah nyata itu surga. Nah surga di depan mata kok golek liane kan aneh. Surga ada di depan mata. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, sahibil maulid Simtuddurar ini, mendapatkan ridho bapaknya, mendapatkan ridho ibunya, karena bektinya kepada orang tuanya yang luar biasa. Habib Ali itu kan dari kecil tinggalnya sama ibunya, gak tinggal sama ayahnya. Tinggal sama ayahnya cuma 2 tahun lebih dikit, yaitu ketika dipanggil oleh ayahnya untuk pergi ke Mekah untuk belajar bersama ayahnya. Karena ayahnya memang tinggal di Mekah atas perintah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru beliau, disuruh kamu tinggal di Mekah, dakwah di luar Mekah, karena banyak orang yang gak bisa sholat di sana. Tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, pindah ke Mekah. Istri yang di Hadramut ini, Hababah Alawiyah, dikasih tahu sama suaminya, kamu di sini ya, urusin Ali. Ali masih kecil. Kaisa dibawa pergi jauh? Jauh. Ya. Dari kecil sama ibunya, Habib Ali ini. Mau apapun, nanya dulu sama ibunya. Bu, gini boleh? Boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Ibunya ngomong nggak boleh? Ya enggak. Ibunya ngomong boleh? Ya iya. Apapun selalu musyawarah, tanya sama ibunya. Bu, ini baju ini pilih yang mana? Ini bagus enggak? Ibu seneng enggak? Ibu ini. Kalau kita lebih suka, mbok aja ngerti. Ibu kita jangan tahu ini. Selera berbeda. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kamu udah bisa, selera ibumu lebih kamu sukai dari seleramu. Pripun itu, gampang atau susah? Gampang. Kalau mau latihan, gampang. Tapi kita kan lain. Mau masuk rumah makan, ngajak orang tua cari selera kita, padahal orang tua gak selera rumah makan tersebut. Mestinya kan nanya dulu, suka enggak bu makan di situ? Ibu suka enggak mau minum di situ? Ibu suka mana, sana atau sana? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan bin Abi Thalib itu kalau makan bareng dengan ibunya, ya, makan bareng ibunya, tidak pernah bisa makan enak. Kenapa? Karena beliau tidak berani ngambil makan kecuali yang dipilihkan ibunya. Saat ditanya, kenapa ini ada makan banyak kok kamu gak ngambil? Jawabannya, saya takut kalau ngambil sesuatu, ternyata itu ibu saya udah lihat, ibu saya pengen, gara-gara saya ambil, ibu saya pura-pura tidak pengen. Kalau kita kan tambah beneran tuh, cukup sih. Ibu mau bu? Oh enggak, alhamdulillah. Padahal sebetulnya ibunya mau. Kalau ibu tuh mesti nutup-nutupi, iya kan? Mesti nutup-nutupin. Dan seperti itu, Sayyidina Hasan. Nah Habib Ali karena bektinya pada orang tuanya, suatu hari itu ada banyak wali di rumahnya Habib Ali, aulia kumpul, ibunya keluar. Kemudian ngomong kepada wali-wali besar yang lagi duduk sama anak-anaknya. Wahai saudara-saudaraku, saya mau ngomong sesuatu, tolong kalian semua jadi saksi. Saksikanlah ya, aku ridho pada anakku ini Ali dunia akhirat. Saya mau nanya, pernah kita diseksini ibu kita seperti itu? Ini loh, aku ridho pada anakku Ali ini dunia akhirat. Ya, makanya jadi wali yang luar biasa. Habib Ali mengatakan, saya kalau digandeng ibu saya, diajak pergi ke pasar, di pasar ada orang jual beli budak, terus ibu saya datang ke sana dan ngomong begini, Pak, saya mau jual budak saya, jenengan berani berapa? Nanti yang pembeli akan nanya, betul kamu budaknya? Saya akan menganggukkan kepala, betul saya budaknya. Coba kalau jenengan mau dijual sama ibunya, sendiko dawuh atau berontak? Jangankan dijual, baru disuruh aja udah berontak. Jangankan dijual. Loh ini loh, bekti sama orang tua. Ini simtuduror ada karena anak yang bekti sama orang tua. Di situ rahasianya. Semua ini dilakukan untuk menyenangkan orang tua yang paling agung, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali buat ini pengen menyenangkan Rasulullah, ayahnya yang terbesar, kakek utamanya, karena birrul walidain, karena pengen bekti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nilainya berbeda. Maulid yang dibuat sama zuriyah Rasulullah sama dibuat orang lain itu nilainya berbeda. Ya, penabuh hadroh, kalau yang nabuh itu anak cucu Nabi, sama yang nabuh orang lain itu berbeda. Kenapa? Kalau yang nabuh anak cucu Nabi, ini nilainya bekti pada orang tua. Kalau yang nabuh orang lain, nilainya orang yang mahabbah, muhib, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Nilainya semua tinggi, tapi kadarnya berbeda. Kenapa Nisim itu keluar ini luar biasa? Karena ini dari cucu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Cucu yang abar, yang sangat bekti kepada aku dalam berbagai riwayat mimpi, Rasul mengatakan begitu. Ini cucuku yang sangat bakti kepada aku. Makanya kita kalau baca ini cepat naik, karena kita dukung birrul walidain, cepat naik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang jenengan merasa belum ngapa-ngapain tapi saya udah merasa ngapa-ngapain. Jam 12 kurang 20 menit. Terakhir saya cuma mau cerita dikit boleh ya? Dikit. Cerita ini saya kutip dari beberapa cerita yang disampaikan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mata'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah manjangkan usia beliau dalam segala kebaikan, kesehatan, dan keridhaan. Habib Umar itu pernah cerita ada satu ibu-ibu. Ada satu ibu, belum lama ini, ya tahun-tahun kemarin lah. Satu ibu-ibu itu nangis-nangis. Nangis yang luar biasa. Terus ditanya sama seseorang, "Bu, kenapa kok nangis?" Ibu tadi jawab begini, "Saya udah 3 hari tidak mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sudah 3 hari gak mimpi Rasul." Jadi nangisnya itu karena 3 hari ini gak mimpi Rasul. "Saya punya dosa apa? Saya punya salah apa? Ya Allah ampuni saya." Nangis lagi. Tanya lagi sama orang tadi, "Emangnya ibu biasanya mimpi Rasul berapa kali?" "Tiap hari saya tidak pernah tidak mimpi Rasulullah SAW. Tiap hari. Tapi 3 hari ini kenapa kok mimpinya berhenti? Saya gak mimpi Rasulullah." Nangis dia. Kemudian orang ini nanya lagi, "Ibu, saya mau nanya, ibu 1 hari baca sholawat berapa kali?" Ini buat ibu-ibu ya, bapak-bapak gak usah nyontoh. Ini kelasnya ibu-ibu. Ini kelasnya ibu-ibu, bapak jangan contoh. Kenapa? Karena kelas ibu-ibu itu kelas yang rendah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mestinya kaum pria jauh lebih hebat lah. Lagi, ini amalan untuk ibu-ibu. Mau tahu bu, berapa kali bacanya sholawat? Jawabannya, 1 hari saya baca sholawat hanya 15 ribu kali. Dah, silahkan ibu-ibu, mulai besok dicontoh ya. 1 hari 15 ribu kali. Berarti bapak, besok, mulai besok 1 hari 20 ribu kali. Ini semangatnya wanita sholawat 1 hari 15 ribu kali. Lah kita nih, sholawatnya 1 hari berapa? 1 hari berapa? Itu tanda tanya, berapa 1 hari? Kemudian yang kedua, ada satu ulama yang dikenal sebagai Qati'ul Lisan. Saya lupa namanya. Oh, Umar Ibn Mubarak kalau enggak salah. Ya di Yaman sana, Qati'ul Lisan. Lidahnya pernah dipotong. Lidahnya pernah dipotong. Ini ulama dari Yaman yang ahli syair. Berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW. Sampai di hadapan Rasulullah di Raudhah, kemudian di depan Rasul mengucapkan salam ya. Kan Rasul dimakamkan di rumahnya. Mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Selesai mengucapkan salam, kemudian muji-muji Rasul, muji-muji sahabat, dan muji-muji keluarga Rasulullah SAW dengan syairnya. Setelah itu dia mau keluar dari masjid, sampai depan masjid digandeng sama satu orang. "Yuk ikut ke rumah saya, yuk. Ayo ikut ke rumah saya." Diajak ke rumahnya di luar kota Madinah. Ternyata sampai di rumah orang tersebut, dikiranya kan mau dijamu nih tamu ya. Ternyata di situ yang punya rumah ngeluarkan pedang. "Kamu pilih satu dari antara dua. Saya potong lidahmu atau saya penggal lehermu. Pilih yang mana?" "Loh, saya punya salah apa?" "Salahmu cuma satu. Kenapa kamu puji-puji sahabat Nabi?" "Salahmu cuma satu. Kenapa kamu puji-puji sahabat Nabi?" "Saya orang yang anti dengan sahabat," kata orang tadi. Maka ulama ini mengatakan, "Ya udah, potong aja lidah saya. Saya enggak mau kalau disuruh mencaci maki sahabat, saya enggak mau. Lebih baik lidah saya dipotong." Maka lidahnya dipotong pakai pedang. Coba Anda bayangkan nih. Ini habis muji Rasul dapat begini nih, kira-kira barokah atau musibah? Orang kalau enggak kuat imannya menganggap ini musibah, ya kan? Dia menganggap seperti itu. Kemudian Setelah dipotong, dipegang nih lidah potongannya, sedih ziarah Nabi lagi, sedih ziarah Rasulullah lagi. Nah ketika di depan makam Rasul dia sambil sedih dalam hati, kan gak bisa ngomong ini, udah masih darah mengucur gitu, dalam hati mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus tertidur, tertidur. Dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan, buka mulutmu. Mulutnya dibuka. Mana potongan lidahmu? Diambil sama Rasul, dimasukkan mulutnya lagi. Ditutup sama Rasulullah. Kemudian setelah itu, orang ini dalam mimpinya, lidahnya tersambung dan bisa bicara. Kemudian dia bangun, subhanallah, lidahnya udah nyambung. Ya, lidahnya udah nyambung. Cerita ini belum selesai. Dia pulang ke Yaman. Semua orang tahu kan, ini peristiwa kan jadi geger waktu itu ya. Semua orang tahu. Tahun berikutnya dia ziarah Nabi. Ziarah Nabi. Muji-muji Rasulullah dan sahabat lagi. Dan keluarga Rasulullah. Keluar dari masjid, ada anak muda yang ngajak dia, ayo mampir rumah saya. Oh ya, karena ini orang baik ya. Dihampirkan gitu ya, ayo gitu. Tapi ketika dia lewat jalan ini, dia ingat, loh, ini kok jalannya sama dengan yang dulu nih. Jalannya sama dengan yang dulu. Nafsu tarik, sama jalannya. Maka saat itulah orang yang gandeng dia bilang, jangan takut, jangan takut. Saya tahu, kamu setahun yang lalu kamu lewat sini dihampirkan lidahmu dipotong. Kamu gak usah takut, itu tidak akan terjadi lagi. Kamu ikut saya saja. Akhirnya nyampe ke satu rumah, dan begitu masuk rumah, ternyata rumahnya sama dengan rumah orang yang dulu motong lidahnya. Sampai di situ anak muda itu ngomong, Pak, saya dah nunggu Anda setahun pengen ketemu Anda. Saya pengen menjamu Anda. Di rumah itu ada kera yang teriak-teriak, loncat-loncat, ketakutan gitu. Akhirnya anak muda ini memperkenalkan dirinya. Saya adalah anak dari bapak yang dulu motong lidahmu. Yang motong lidahmu itu bapak saya. Bapak saya itu benci kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sejak lidahmu dipotong, alhamdulillah seluruh keluarga saya yang tadi benci pada Nabi tobat, benci pada sahabat Nabi tobat, semuanya tidak pernah benci siapapun, mau sahabat Nabi, mau siapapun, pokoknya muslim, tidak ada yang dibenci. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah memotong lidahmu, ayah saya jadi itu, ditunjuk kera yang ada dalam rumah. Ya, kera yang ada dalam rumah itu ayah saya. Allah beri hukuman seperti itu. Tolong maafkan saya, keluarga saya, dan tolong maafkan ayah saya. Dari kisah ini, ya, ini kisah nyata loh, bukan dongeng. Ini kisah nyata. Dari kisah ini dapat dipetik pelajaran. Orang yang lidahnya digunakan untuk menyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW, begitu ada yang melukai lidahnya, Rasul yang ngobati. Rasul yang ngobati, Rasul yang melindungi. Dan orang yang mengganggu, orang yang suka muji Rasul ini, Allah yang langsung turun tangan menghadapi orang tersebut. Meskipun takdir qadha wal qadar harus terjadi, lidah dipotong harus terpotong, itu harus terjadi, harus dijalani. Tetapi langsung ada perbaikannya dan langsung ada hukumannya. Majlis ini majlis muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh solawat satu hari 15 ribu kali susah, tapi begitu berkumpul 15 ribu orang, 20 ribu orang diajak solawat, jangan bungkam, karena begitu kita baca solawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, semuanya begitu, ya Rabbi salli ala Muhammad. Pahalanya bukan Anda ngucap satu solawat, tapi dihitung solawat berjamaah. Jadi kalau yang datang 20 ribu orang, duduk sekali, baca satu solawat, seperti baca 20 ribu solawat. Bayangkan kalau itu ada sekian puluh solawat, berapa ratus ribu solawat yang Anda baca tiap malam minggu, kalau istiqomah di Majlis Riyadul Jannah, pembacaan Simtud Duror. Gampang tuh? Jadi sebetulnya bisa dicapai dengan mudah, enggak dengan susah. Kalau kita mau, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Iya. Kurang 10. Kurang 5 menit selesainya. Saya pengin mengakhiri dengan mengumumkan sedikit. Haul Solo jatuhnya 30 dan 31 Januari. Hall Solo. Untuk teman-teman jamaah Riyadhul Jannah, khusus jamaah Riyadhul Jannah yang mau bermalam dan istirahat di Musola Ar-Raudhah, Raudhatul Jannah, terbuka 24 jam selama jenengan di Solo. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya harus bisa membuktikan dirinya jamaah RJ. Kalau teman saya lihat, mana buktimu jamaah RJ? Enggak bisa membuktikan, maka ditolak masuk. Ditolak masuk. Jadi harus terbukti jamaah RJ. Entah pakai jaket RJ, entah mungkin punya apalah dari RJ, maka baru saya terima. Karena kan nanti banyak orang ya, banyak orang. Jangan sampai orang yang enggak benar ikut masuk. Nanti banyak jamaah yang kehilangan HP, kehilangan macam-macam, jadi kesannya tidak enggak baik. Jelas semuanya? Nah, kalau pengin gampang, buat aja rombongan 10 orang, rombongan 20 orang gitu kan? Nanti tinggal ngomong, "Bib, ini saya 10 orang. Nanti kepala rombongannya yang saya catat. Kepala rombongannya saya catat." Musola luas, ada 3 lantai. Yang lantai atas belum, enggak pakai atap, tapi yang lantai 1 2 ada atapnya. Mau dibuat tidur insyaallah 2000 3000 orang cukup. Insyaallah cukup. Cuman parkir mobil tidak masuk ke situ ya. Parkir mobil tidak masuk ke situ. Manusianya boleh masuk. Kamar mandi ada 14 kamar mandi. Enggak usah bingung mandi. Jenengan saya siapkan khusus tempat itu untuk menyambut tamu-tamu hal khususnya yang ahli baca simtud durar. Mau atau enggak mau? Kalau enggak mau saya kasihkan yang lain. Ya, khusus buat RJ. Dan buat rombongan habaib dan kiai yang dari RJ ini, ya. Mohon maaf, kalau pengin tidur di raudhah nyaman, ya, tentunya kiai sama santri kan beda kelasnya ya. Iya, kalau santri kan kelasnya di lantai, mosok kiai kelasnya di lantai. Nah, kalau kiai sama habib saya siapkan kamar. Saya siapkan kamar. Ada kamar yang ukurannya sangat gede, itu yang cukup untuk 30 orang itu cukup. Ya, sangat besar. Ada berapa kamar saya siapkan. Nanti kalau memang betul ada kiai-kiai atau habaib dari RJ, ini khusus RJ. Selain RJ saya enggak mikir. Ya, khusus RJ nanti hubungi saja. Hubungi saja Pak Syekhu biar ngomong sama saya. Beb, ini ada teman-teman dari RJ, rombongan kiai ada sekian orang mau bermalam tanggal sekian. Kenapa? Ya, jangan sampai nanti saya tidak menyiapkan tempat yang bagus, yang baik, yang enak. Saya pengen nyervis jenengan karena saya udah diservis di majelis ini. Pengen atau enggak pengen? Pengen ya? Nah, terus ada imbuhannya. Kalau malam haul, kebetulan ini kan hari Jumat. Malam haulnya hari Jumat karena haulnya kan hari Sabtu, maulidnya hari Minggu, hari Ahad pagi. Untuk malam Sabtunya, malam Sabtu, pengajian saya Ar-Raudhah tidak libur. Karena pengajiannya setiap Jumat malam Sabtu. Pengajiannya tidak libur. Jadi kalau jenengan pas di Solo jam 8 sampai jam 10 selesai dari Masjid Riyadh itu kan rohanya sore sampai Badal Isya itu ya. Nah, selesai dari Masjid Riyadh silahkan merapat ke Majelis Ar-Raudhah, ikuti kajian di sana. Selesai dari kajian di Raudhah, jenengan nanti balik lagi ke Masjid Riyadh, lihat samar, ada samar di sana. Ya. Kan samarnya kan jam 10 ke atas, 9 sampai jam 12 malam itu ya. Tapi jam 8 sampai jam 10 di Majelis Ar-Raudhah adakah kajian. Dan saya harap yang punya ilmu ya pada ngumpul. Saya pengen ngumpulkan ulama-ulama, nanti mau saya suruh ceramah 5 menit, 10 menit, siapa tahu nanti ada reuni teman-teman para ulama asatid seperti itu, sehingga masyarakat dapat manfaat yang besar. Dan untuk malam minggunya, malam maulid, sama jam 8 sampai jam 10 di Majelis Ar-Raudhah ada hiburan. Ada hiburan. Hiburannya apa? Tabuhan rebana dari beberapa kelompok hadroh, lagu satu nanti diterangkan oleh ulama, satu lagi diterangkan oleh ulama yang lain, isi dari lagu-lagu tersebut. Yang berminat pengen mengikuti hiburan hadroh tadi, seni hadroh, malam minggunya merapat saja ke Majelis Ar-Raudhah. Ini jaminan dari saya buat jenengan kalau mau bermalam di raudhah. Syaratnya cuma satu, jadi anggota RC. Selesai. Ini kok pada ngentuk semua, kenapa ini? Kademen ya. Biasanya kehujanan gak apa-apa kok, ini kademen untuk mengkerut ini. Karena bekti sama orang tua memang temanya berat itu. Tema berat. Tapi semoga bisa diamalkan ya. Bisa diamalkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan saya. Dan semoga kita baca Al-Fatihah. Saya minta Al-Fatihah dua kali. Yang pertama Al-Fatihah untuk bangsa kita ini. Semoga semua orang yang berniat jahat untuk negeri ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak sadar, semoga aparat diberi kekuatan untuk menangkapnya dan menuntaskannya. Dilindungi aparat-aparat kita dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan dilindungi bangsa ini dari segala bencana zahiran wa batinan. Ala hadzin ya Al-Fatihah. Yang kedua untuk satu teman saya, relawan saya, murid saya yang beberapa hari lalu yang biasa gali, bantu-bantu gali pondasi di majelis, beberapa hari lalu meninggal dunia, saya minta satu Fatihah untuk ruh Bapak Tarmin, semoga Allah Ta'ala menjadikan ruhnya diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Begitu pula orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah tiada, semoga Allah meletakkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala dalam rahmat dan ampunannya, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan semoga kita semua panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan, kesehatan, dan diakhiri kelak usia kita dengan husnil khatimah. Ala hadzin ya Al-Fatihah. Satu lagi, insya Allah Sabtu pagi saya mau berangkat dakwah ke Hong Kong. Minta doanya, selamat, mudah, berkah, urusannya gampang semua, balik ke tanah air sehat, selamat, bawa manfaat. Al-Hadzin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berminat beli buku saya yang terbaru, judulnya Inilah Dalilnya, bisa dicari di luar sana, harganya Rp100.000. Itu sisa tinggal sekitar 100 eksemplar ya, saya belum cetak ulang. Tebalnya 232 halaman kurang lebih, isinya tentang ajaran-ajaran habaib dan para kiai, tahlil, yasin, solawat, maulid, tabur bunga dan lain sebagainya. Inilah Dalilnya, buku putih kaum santri. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.